بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita masih membahas tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana asyirik disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada berapa? Ada 3. Yakni syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Kemudian syirkun akbar ini pun dibagi-bagi menjadi 4. Yang pertama apa? Syirkud da'wah, syirik dalam hal doa. Dan ini yang paling banyak terjadi, syirik dalam hal doa. Apakah doa masalah ataukah doa ibadah? Kemudian apa lagi? Syirkun niyyah, syirik yang bentuknya adalah niat, wal iradah wal qasd, kehendak dan tujuan. Yakni apa? Seseorang berniat dalam beriman dan berislam, niatnya bukan untuk lillah akan tapi li ghairillah. Siapakah mereka itu? Yaitu para munafiqin. Yang ketiga apa? Syirkut ta'ah, syirik dalam hal ta'ah. Bagaimana syirik dalam hal ta'ah? Mentaati alim atau abid dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan halal, atau dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan oleh alim atau abid haram, yaitu dalam perkara tahlil wa tahrim. Mentaati alim atau abid sampai pada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala apabila dia mengikuti, kemudian apa? Dia dalam keadaan tahu akan hukum Allah Subhanahu wa taala, akan keharamannya yang dikatakan alim atau abid halal. Dia mengetahui, dia mengikuti pendapat alim tersebut atau abid tersebut dalam keadaan dia tahu akan hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah haram. Kemudian ketika dia meyakini, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah haram, ya, sebagaimana yang diharamkan oleh alim atau abid tersebut apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam hal ta'ah. Tetapi apabila seseorang hanya mengikuti dan mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak yakin akan hukum yang ditetapkan oleh abid, maka dia tidak melakukan perbuatan syirik tapi melakukan perbuatan maksiat. Misalnya apa? Ada alim mengatakan bahwa khamr itu halal. Kemudian dia mengikuti pendapat alim tersebut dan dia mengatakan hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa khamr itu haram. Dan dia tidak meyakini akan halalnya khamr. Tidak meyakini sebagaimana yang ditetapkan hukumnya oleh alim atau abid. Maka yang demikian apa? Telah melakukan perbuatan maksiat, tidak sampai pada derajat kekafiran, tidak sampai pada melakukan kesyirikan yang akbar. Kemudian yang keempat apa? Yaitu syirik mahabbah. Apa itu syirik mahabbah? Yakni seseorang memberikan kecintaan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala Dengan itu dia memberikan pengagungan dan pengerendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syirkun mahabbah ini adalah apa? Asal dari syirik semuanya. Apakah itu syirkul da'wah ataukah syirkul ta'ah ataukah syirkul iradah wa niyah wal qasd. Semua kesyirikan kembalinya kepada mahabbah. Kenapa dia melakukan kesyirikan, memberikan ta'zimnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada suatu penggerak untuk mencinta, untuk mengagungkannya kecuali apa? Mencintai. Karena sebagaimana dalam kalam Arab, al-mahabbah muharrikah, bahwa mahabbah, kecintaan itu menggerakkan seseorang. Apabila seseorang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan berupaya untuk melakukan sesuatu tersebut. Naam. Mahabbah ini adalah asal terjadinya kesyirikan itu semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, pelajaran juga yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah apa? Yang kedua, syirkun asghar. Syirkun asghar. Apakah syirkun asghar itu saghair, dosa kecil? Dosa kecil ataukah dosa besar? Abu Amin. Syirkun asghar, dia itu saghair atau kabair? Termasuk yang mana? Kabair, dosa besar. Kok disebutkan asghar? Disebutkan asghar karena disertakan dengan syirik yang lainnya. Karena di sana ada syirik yang akbar. Maka apabila disertakan dengan yang akbar, maka dia itu apa? Asghar. Kenapa kok asghar? Ya, karena tidak mengeluarkan suara dari agama Islam. Kalau akbar, kenapa akbar? Karena mengeluarkan suara dari agama Islam. Penamaan asghar di sini dikarenakan dibandingkan dengan yang mengeluarkan dari agama Islam, maka dia itu asghar, walaupun dia adalah kabair, dosa besar. Yakni tidaklah diterima suatu amalan kecuali dengan ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala. Apabila amalan itu terdapat padanya ar-riya us-sum'ah, yang mana ini adalah syirkun asghar, maka tidak diterima amalan tersebut. Akan tetapi syirkun asghar ini dia hanyalah menghapus amalan yang terdapat padanya syirkun asghar. Itu saja yang terdapat padanya ar-riya was-sum'ah. Adapun akbar, menghapuskan seluruh amalan hamba. Nah, apalagi contohnya dari syirkun asghar itu? Contohnya apa? Yang lainnya selain dari as-sum'ah war-riya, itu al-halaf bighairillah. Ya, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkun asghar. Karena tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, yang berikutnya yang insyaAllah akan kita pelajari pada hari ini, yakni syirkun khafi. Macam yang ketiga dari macam-macam syirik adalah syirkun khafi. Khafi artinya tersembunyi. Yang mana syirik itu ada yang zahir, tampak jelas, dan ada yang khafi. Nah, khafi ini, syirkun khafi, Apakah dia itu syirkun akbar ataukah asghar? Syirkun khafi ada yang akbar dan ada yang asghar. Ya, syirkun khafi itu ya kembalinya kepada akbar dan ada yang asghar. Karena syirik itu ada yang zahir dan ada yang khafi. Zahir yang tampak jelas kelihatan. Adapun khafi tidak ada yang tahu kecuali hamba itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, orang lain tidak tahu, enggak bisa melihat. Syirik khafi yang ada pada diri hamba. Kita sebutkan contohnya. Syirik yang khafi dan akbar. Contohnya apa? I'tiqad, meyakini. Manfaat dan madarat pada mayit. Lah, apakah seseorang bisa melihat keyakinan orang bahwa dia meyakini bahwa mayit itu memberikan manfaat dan mencegah madarat? Lah, tidak bisa dilihat. Kecuali kalau dia menyampaikannya, mengaku. Kecuali kalau dia mengamalkannya baru kelihatan. Tapi kalau dia tidak mengamalkan sesuatu, tidak tahu orang yang ada di sebelahnya, tidak tahu orang lain apa yang dia yakini dalam kalbu dia terhadap mayit tersebut. Nah, ini khafi yang akbar. Adapun syirik yang zahir, yang akbar, ya kebalikan dari khafi. Contohnya apa? Addu'a bi ghairillah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lah ini syirik yang zahir, kelihatan. Menyembelih kepada selain Allah, istighatsah terhadap selain Allah. Kalau tawakal kepada selain Allah, ini termasuk yang mana, khafi ataukah yang zahir? Termasuk yang mana? Tawakal. Bisa lihat tawakalnya seseorang? Enggak bisa. Berarti apa? Khafi. Kemudian al-khauf, rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khafi atau zahir? Khafi, karena tidak terlihat. Yang zahir itu yang terlihat. Nah, ini contoh-contoh yang akbar, banyak sekali contoh dari syirkun akbar. Ini di antaranya. Kemudian syirik khafi yang asghar. Ya, syirik asghar ada yang zahir, ada yang khafi. Syirik asghar yang zahir misalnya apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik asghar yang zahir. Terlihat. Ketika melihat ada yang mengatakan demi selain Allah Subhanahu wa taala. Dengar apa enggak dengar? Dengar. Lihat, melihat. Ini berarti apa? Zahir. Tapi kalau ar-riya was-sum'ah, tahu? Kalau seseorang mengamalkan ibadah itu dalam rangka riya, dalam rangka sum'ah, dalam rangka meminta atau berharap pujian orang lain, enggak tahu kita. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Ini khafi yang asghar. Khafi yang asghar. Atau apa? Al-i'timad 'ala al-asbab. Bersandar terhadap sebab. Tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebab yang dibenarkan oleh syariat atau oleh adat. Ini juga syirik khafi juga, tapi yang apa? Asghar. Bisakah seseorang mengetahui bahwa ada seseorang menyandarkan keberhasilannya itu kepada sebab, yaitu pada kepandaiannya, kepintarannya, kemahirannya? Ya, kita tidak bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan dirinya. Nah, ini khafi yang asghar, itu contohnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asyirku fi hadhihi al-ummati akhfa min dabibin namli, min dabibin namlati sauda'a as-saudai ala safatin fi dhulmatil lail. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu alam bisawab, yang sahih, bahwa hadis ini diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sanadnya yang sahih itu mauquf sampai pada Ibnu Abbas dari perkataannya. Itu sanad yang sahih. Adapun di sana ada sanad yang diriwayatkan secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi sanadnya dhaif. Akan tapi yang sahih bahwa perkataan ini yang benar, yang sanadnya sahih, itu diriwayatkan secara mauquf. Apa itu mauquf? Mauquf itu perkataan sahabat. Namanya mauquf. Kalau perkataan tabi'i atau ulama namanya maqtu'. Namanya maqtu'. Maka barakallahu fikum, riwayat yang sahih bahwa perkataan ini adalah berasal dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan secara marfu' dari Rasulullah, tapi tidak sahih, terdapat kedhaifan. Yaitu apa? Asyirku fi hadhil ummah, kesyirikan yang terjadi pada umat ini, akhfa min dabibin namlati, lebih tersembunyi, lebih samar daripada langkahnya semut, satu semut. Namlah itu artinya satu semut. Ala wazni fa'lah, wazannya fa'lah. Ini namanya masdar marrah, menunjukkan satu. Kalau dihilangkan tak marbutahnya, namlun, berarti ini jamak. Seperti nahlah, nahlatun, satu lebah. Tapi kalau nahlun, banyak lebah. Lah, syirik yang terjadi pada umat ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lebih samar dibandingkan langkahnya. Ya, langkahnya bukan semutnya, langkahnya semut. Satu semut. Kalau semutnya jelas kecil, tapi ini langkahnya tidak bisa dilihat oleh mata, kecuali harus dengan kaca pembesar. As-sauda, yang hitam, ala safatin, di atas batu yang halus, fi zulmatil lail, pada kegelapan malam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, kesyirikan ini salah samar. Dengan samarnya kesyirikan sehingga banyak di antara mereka yang tidak tahu. Rancu bagi mereka, tidak bisa membedakan ini syirik, ini tauhid. Karena apa? Syirik itu samar sekali. Halus. Lihat saja mereka-mereka yang melakukan tawassul kepada mayit, apakah mereka mau dikatakan bahwa telah melakukan kesyirikan? Kalian telah melakukan kesyirikan, bisa-bisa perang. Nggak mau kalau dikatakan bahwa mereka telah melakukan kesyirikan. Bahkan istighatsah terhadap Rasulullah ini tidak syirik, kata mereka. Saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa. Saya tahu bahwa Rasulullah itu hamba makhluk. Tapi kami beristighatsah kepada beliau itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Sama saja ini dengan apa? Tawassul. Enggak mau kalau dikatakan telah berbuat kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan ini samar. Tidak bisa membedakannya kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbahagialah, bersyukurlah ahli sunnah muwahhidun yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tauhid dengan makna yang benar, mengamalkan tauhid dengan pengamalan yang benar, dan berupaya untuk mempelajari akidah yang sahihah, tauhid yang murni, maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada hamba untuk mengenal tauhidullah. Karena banyak mereka-mereka yang terjerumus dalam kesyirikan dalam keadaan tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Kenapa? Karena telah ditipu oleh du'at batil, du'at ila jahannam. Karena telah dikelabui oleh mereka, diberikan kerancuan-kerancuan, diberikan syubhat-syubhat, sehingga agama ini di hadapan mereka menjadi samar. Tauhid ini di hadapan mereka menjadi samar. Naam. Karena samarnya tauhid ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, wajib bagi kita untuk takut. Takut dari kesyirikan tersebut, yang besar maupun yang kecil. Yakni jangan ada di antara hamba yang merasa aman bahwa dirinya terhindar dari syirik yang asghar maupun yang akbar. Tak mungkin saya berbuat syirik. Nah, taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki hidayah. Hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini dituntut baik kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang asghar maupun yang akbar. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an, yang mana yang kesyirikan ini kalau asghar, tidak ada di antara kita yang selamat dari syirik asghar, yaitu arya wa sum'ah misalnya. Ya. Padahal arya wa sum'ah itu menggugurkan amalan. Misalnya berinfak, bersedekah, mengeluarkan uang sekian banyak. Ternyata apa? Supaya dikatakan dermawan. Percuma. Enggak bermanfaat, uang puluhan juta, ratusan juta dikeluarkan kalau pelakunya itu melakukannya tidak ikhlas karena riya. Atau apa? Ketika sholat. Luar biasa, diperbagus, diperindah sholatnya, diperpanjang. Kenapa? Supaya dikatakan abid, ahli ibadah, dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, tidak ada di antara kita yang apa, yang selamat dari syirik yang asghar ini, yaitu arya wa sum'ah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan tersebut. Dan juga tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya selamat dari kesyirikan yang akbar. Yang mana Nabiullah Ibrahim saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang akbar, mengatakan wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rab, jauhkanlah aku, padahal beliau itu adalah imamut tauhid, imamul muwahhidin, abaul anbiya. Masih saja beliau berdoa, jauhkanlah aku ya Rab dan juga anak turunku min ibadatil asnam, dari syirkun akbar, yaitu ibadah kepada berhala-berhala. Lah, di mana kita dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian kita menjamin diri kita selamat dari kesyirikan tersebut. Maka di sini Al-Imam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membimbing kita bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kesyirikan tersebut. Wa kafaratuhu qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menghapus kesyirikan itu dengan membaca firman sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz dzambil ladzi la a'lam. Yakni bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kesyirikan akbar dan asgharnya. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, an usyrika bika, dari perbuatan syirik terhadap sesuatu. Wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu kemudian aku melanggarnya. Aku berlindung ya Rabb untuk darimu, dari perbuatan menjadikan bagimu tandingan-tandingan. Dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun pada Engkau, minadz dzanbi, dari dosa, alladzi la a'lam, yang aku tidak mengetahuinya. Nah ini kafarahnya, yaitu penghapus kesyirikan, yaitu seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penghapus kesyirikan selain daripada doa, yaitu tentunya yang penting itu adalah apa? Taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallah, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia, menjadi orang-orang yang sukses. Naam. Demikian juga di sana ada nas-nas yang lainnya, yaitu kafarah dari kesyirikan, semisal bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kafarahnya, penghapusnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah falyakul la ilaha illallah." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu apa? Ketika dia tidak sadar, di luar kesadaran dia, dikarenakan tegangnya kondisi, dikarenakan tidak ada kesempatan untuk berpikir, dia telah dituduh dengan perkara yang besar yang bisa mencelakakan dirinya, kemudian tidak sengaja bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan yang dusta tersebut. Misal ketika sadar, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, ini kafarahnya untuk menghapus dosa tadi, yaitu syirik asghar berupa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada nas yang lainnya, yaitu untuk menghapuskan dosa yang diperbuat. Man qala li akhihi ta'al uqatiluka falyatasaddaq. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, kemarilah aku ingin membunuhmu. Ya, ini kata-kata yang keji. Kata-kata yang haram, tidak boleh diucapkan kepada saudara yang sama muslim. Walaupun itu ahlul maksiat atau ahlul bid'ah yang muslim, la yajuz mengucapkan uqatiluka, aku akan memerangi engkau atau aku akan membunuhmu. Falyatasaddaq, apa kafarahnya, penghapusnya, adalah dia bersedekah. Bersedekah selain daripada taubat pada Allah Subhanahu wa taala juga disertai dengan sedekah. Dan juga selain dari nas-nas ini, dari perbuatan-perbuatan dosa, kafarahnya yang utama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kita selesai dari membahas syirkun akbar wal asghar wa syirkun khafi. Yakni barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akbar maupun yang asghar, maka wajib bagi dia untuk masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan yang akbar, maka wajib bagi dia untuk diazab di dalam an-nar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan barang siapa yang terhindar, mati dalam keadaan terhindar dari kesyirikan yang akbar dan telah melakukan perbuatan syirik asghar dan belum bertobat darinya, apabila dia mempunyai hasanat, mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak, bisa jadi al-hasanat itu akan yudhib nas-sayyi'at, akan menghapuskan dosa-dosa, kejelekan-kejelekan, syirkun asghar dan yang lainnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dan apabila dia tidak mempunyai suatu hasanat yang bisa menghapuskan kejelekannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia dan kesudahan dia adalah al-jannah, karena syirkun asghar tidaklah mengekalkan seseorang ke dalam an-nar. Nah, ini pembahasan syirk. Kemudian setelah pembahasan kesyirikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala berpindah membahas kekafiran. Kata beliau, al-kufru kufran, kekafiran itu ada dua. Yakni al-musannif rahimahullah yang awalnya beliau menyebutkan tauhid dan juga macam-macamnya, kemudian kesyirikan dan macam-macamnya, kemudian kekafiran dan macam-macamnya, maka ini adalah sebaik-baik tertib penataan. Ya, luar biasa. Ini adalah sebaik-baik urutan. Yani beliau rahimahullah menyebutkan bab-bab permasalahan-permasalahan tersebut dengan tertibnya, dengan urutannya. Tauhid, syirik, kemudian kufur. Al-kufru, ya, dari kata kafara, yakfuru, secara bahasa artinya adalah satara atau ghatta, artinya menutup, menutupi. Itu secara bahasa. Sehingga az-zari, yaitu petani, dia dikatakan kafir. Dikatakan kafir. Kenapa kafir, Bu? Ini secara bahasa, ya. Karena dia menutup benih dengan tanah. Ketika menanam, memberikan atau memasukkan benih itu ke lubang, kemudian ditutup dengan tanah. Dikatakan apa? Kafir, orang yang menutup. Secara bahasa. Dan juga al-lail, malam, itu dikatakan kafir juga. Karena apa? Karena dia menutupi siang. Adapun secara istilah, al-kufur artinya adamul iman, tidak adanya keimanan. Ini makna secara syariat. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, al-kufru kufran, kekafiran itu ada dua. Nah, dari mana para ulama, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan bahwa kekafiran itu ada dua? Apakah ada dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra', yakni penelitian dan penelaahan terhadap nas-nas Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni apa? Para ulama membaca nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah tentang masalah kekafiran. Kemudian mereka menyimpulkan berarti kekafiran itu ada dua. Kekafiran itu ada dua, yaitu kufrun mukhrijun anil millah, kekafiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, dan kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, atau dengan makna lain kufrun akbar dengan kufrun ashar. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, kekafiran ya, kufur sebagaimana kita sebutkan tadi, ada yang akbar dan ada yang asghar. Yang akbar mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yang asghar tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contohnya apa? Adapun akbar, kufur yang akbar, yakni apa? Apa saja dari ucapan atau amalan atau keyakinan yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa itu adalah kekafiran, dan perbuatan ini mengeluarkan dari agama Islam, ini kufrun akbar. Syariat telah menetapkan bahwa itu adalah kekafiran dan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contohnya apa? Contohnya al-istihza bid-din, mencela agama Islam, mencela agama. Kalau ada orang muslim sendiri dia mencela agama Islam, mencela agamanya sendiri, dia telah kafir. Ya, walaupun ini vonis takfir apa am secara umum. Secara umum, adapun secara khusus ya per individu itu di sana harus terpenuhi syarat-syarat dan harus hilang pencegah-pencegah. Tapi ini adalah pembahasan secara umum, yaitu apa, barang siapa yang mencela agama maka dia telah kafir. Apa dalilnya? Yakni surat At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang munafikin, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah bersenda gurau dan berbincang-bincang untuk mengisi waktu perjalanan. Ya, ketika mereka mencela para sahabat bahwa mereka itu jaban, mereka itu apa namanya, penakut, hanya memenuhi perutnya saja, akan tetapi ketika bertemu dengan musuh mereka adalah orang yang paling pengecut, paling takut. Nah, mencela para sahabat, mencela sahabat sama dengan mencela ad-din, mencela agama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, mereka akan mengatakan kami hanya bersendau gurau dan mengisi waktu perjalanan dengan berbincang-bincang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan qul abillahi, apakah terhadap Allah, wa ayatihi wa rasulihi, terhadap ayatnya dan juga rasulnya, kuntum tastahziun, kalian mencela, la ta'tadziru, jangan kalian minta uzur. Jangan, qad kafartum, kalian telah kafir, pada imanikum, yang sebelumnya kalian iman, mukmin. Ini menunjukkan apa? Bahwa al-istihza, mencela agama, itu adalah kekafiran. Rasulullah Ta'ala mengatakan, qad kafartum, kalian telah kafir. Dengan sebab apa? Al-istihza bid-din, pada imanikum. Ini contoh ucapan, yang itu merupakan kekafiran. Adapun contoh amalan yang itu adalah kekafiran, yaitu apa? Menginjak mushaf. Para ulama sepakat bahwa menginjak mushaf itu kekafiran apabila dia bermaksud untuk melakukannya. Kalau menginjak tapi enggak sengaja, ini beda. Tidak dosa. Tidak tahu ketika lampu mati, mushafnya jatuh kemudian keinjak. Enggak sengaja. Tidak ada dosa. Tapi dia memang sengaja bermaksud untuk menginjak mushaf. Karena menghinakan mushaf, maka dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau kufrun akbar berupa i'tiqad, berupa keyakinan. Contohnya apa? Contohnya apabila seseorang meyakini bahwa Isa itu adalah Allah. Ya. Allah taala mengkafirkan mereka yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Al-Maidah ayat 17. Dan sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah taala itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dan juga Allah taala mengkafirkan mereka yang mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsus tsalatsah. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tiga. Adalah yang ketiga dari yang tiga. Bagaimana tiga dikatakan satu? Dan satu adalah tiga. Ini tidak masuk akal. Maka telah kafir. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya adalah syirkun asghar. Apa itu syirkun kufrun asghar? Kufrun asghar. Kufrun asghar adalah suatu ucapan atau amalan atau keyakinan yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa itu adalah kekafiran tapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Contohnya apa? Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di. Janganlah kalian setelah meninggalku sepeninggalku kembali kepada kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah kekafiran. Jangan kalian kembali kafir setelah aku meninggal. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa membunuh itu adalah kekafiran. Tapi kekafiran yang apa? Yang asghar. Dari mana kita tahu kalau itu asghar? Yaitu dengan mas yang lainnya. Dengan dalil yang lainnya, yaitu apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang mukmin yang saling berperang, menunjukkan bahwa yang saling berperang saling membunuh itu masih mukmin. Allah taala menyebutkan wa in ta'ifatani minal kafirin atau minal mu'minin, menunjukkan dua kelompok yang berperang tersebut masih mukmin. Menunjukkan bahwa membunuh itu apa? Syirkun asghar. Karena apa? Karena masih dikatakan mukmin. Yang mana Rasulullah mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian setelah aku meninggal kembali kepada kekafiran. Maksudnya kafir apa? Asghar dengan dalil ayat ini Al-Hujurat ini. Dengan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhum kufrun. Mencelah orang muslim itu adalah kefasikan, membunuh mereka adalah kekafiran. Kekafiran apa? Asghar. Dengan dalil apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yakni idzal taqal muslimani bisayfihima al-qatilu wal-maqtulu finnar. Apabila telah bertemu dua orang muslim dengan dua pedangnya, yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzal taqal muslimani, masih menyebut mereka yang saling membunuh itu dengan predikat muslim. Masih dikatakan muslim, menunjukkan bahwa membunuh itu tidaklah mengeluarkan dari agama Islam, walaupun dikatakan kekafiran, tapi kekafiran yang asghar, bukan yang akbar. Fadal, azan dulu. Nah, kita lanjutkan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Tidaklah mengerti hakikat kekafiran kecuali apabila seseorang harus paham tentang keimanan terlebih dahulu. Yakni apa? Apabila seseorang faham makna iman, maka dia akan faham makna kekafiran. Kalau enggak faham tentang makna iman, maka dia tidak akan faham tentang kekafiran. Sehingga dari sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, terungkaplah kesesatannya orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Dengan sebab sesatnya mereka dalam mengartikan iman, sehingga mereka sesat pula dalam hal pengkafiran. Demikian juga murji'ah, mereka sesat dalam hal memberikan takrif pengertian tentang iman, sehingga mereka keliru dalam memberikan vonis takfir. Karena tidak memahami keimanan dengan sebenar-benar pemahaman menurut pemahaman salaf. Sehingga lihatlah orang-orang khawarij, mereka menganggap bahwa seluruh kekafiran itu adalah akbar. Tidak ada pembagian asghar, akbar, tidak ada. Yang ada adalah akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yaitu menurut khawarij. Kalau menurut orang murji'ah, itu kebalikannya. Yakni apa? Tidak ada kekafiran kecuali al-istihlal, kecuali kalau menghalalkan. Kalau tidak menghalalkan, meskipun perbuatan kekafiran atau kesyirikan atau keharaman, kalau dirinya tidak yakin, dia tetap muslim mukmin sempurna imannya. Bagaimana yang demikian ini? Rinciannya adalah orang-orang khawarij yang mana mereka meyakini bahwa iman itu satu, tidak terbagi-bagi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau ahlus sunnah memahami bahwa iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ta'ah dan berkurang dengan kemaksiatan. Orang yang bermaksiat berarti imannya berkurang. Yang melakukan ta'ah berarti imannya naik. Kalau orang khawarij memahami bahwa iman itu satu, tidak terbagi-bagi, tidak bertambah, dan juga tidak berkurang. Sehingga apabila seseorang melakukan suatu kekafiran, yaitu mereka pahami kekafiran di sini adalah kabair, ya, perbuatan dosa besar, mereka pahami ini adalah kekafiran. Apabila seseorang melakukan suatu kekafiran atau sebagian dari kekafiran, maka akan hilang keimanannya. Ya, maka akan hilang keimanannya. Hilang semuanya. Dan tidak sah imannya. Karena apa? Karena iman itu satu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Apabila seseorang melakukan sesuatu pelanggaran yang mana itu adalah sebagian daripada iman, maka imannya itu hilang seluruhnya, total tidak ada. Sehingga dia keluar dari agama Islam. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku maksiat, yang membunuh kafir karena dia telah melakukan sesuatu pelanggaran dari dalam keimanan. Kalau iman sudah dilanggar, maka iman itu akan hilang. Kenapa? Karena iman itu satu, tidak terbagi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau dilanggar, maka iman itu habis, hilang secara total. Sehingga mereka mengkafirkan para pelaku maksiat. Orang yang berbuat zina, kafir. Minum khamar, kafir. Yang berjudi, kafir. Yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kafir. Walaupun dia sholat, zakat, amalan-amalan ta'ah yang lainnya, akan tapi dia pelaku kemaksiatan dosa besar, maka dia telah kafir. Karena iman itu satu, tidak bisa berkurang dan tidak bisa bertambah. Kalau dilanggar, hilang keimanan tersebut. Nah, dengan sebab itulah mereka mengkafirkan kaum muslimin, ya, yang berhukum dengan hukum selain Allah, kafir. Kemudian yang ridha dengan pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah, kafir juga. Sehingga semuanya kafir. Kecuali kelompok mereka yang tidak kafir. Nah, itu fahamnya Khawarij. Adapun Murji'ah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Murji'ah, mereka menjadi sesat. Dikarenakan mereka sesat dalam mengartikan iman. Yakni apa? Kata mereka, iman itu cukup keyakinan. Cukup meyakini. Sehingga apabila seseorang telah yakin terhadap sesuatu, yakin terhadap la ilaha illallah, yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dia ucapkan dari kemungkaran, kemaksiatan, dari ucapan kekafiran, atau dia berbuat apa saja dari perbuatan kekafiran, kemaksiatan, dan sebagainya, selama kalbunya ini yakin, benar-benar yakin tentang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah, maka dia mukmin sempurna imannya. Karena apa? Karena iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu tidak dipengaruhi oleh kemaksiatan, baik itu kemaksiatan lisan atau kemaksiatan anggota badan. Itu fahamnya Murji'ah. Sehingga orang yang melakukan kemaksiatan apa saja, selama dia yakin, dia mukmin kamilul iman, imannya seperti Nabi Muhammad SAW, seperti imannya Jibril. Karena iman itu satu. Tidaklah mereka mengkafirkan kecuali al-istihlal, yaitu meyakini halal. Misalnya, apa? Minum khamr. Selama meyakini bahwa khamr itu haram, kemudian dia meminumnya, imannya sempurna. Kalau menurut ahli sunnah, imannya apa? Berkurang, tidak hilang. Imannya berkurang, turun. Kalau khawarij, berarti imannya apa? Telah hilang. Kalau murji'ah, katanya apa? Mukmin sempurna imannya. Karena iman itu tidak dipengaruhi oleh perbuatan anggota badan. Kecuali kalau dia menghalalkan bahwa khamr itu halal. Berarti ini menurut pandangan Murji'ah telah kafir. Tidaklah mereka mengkafirkan kecuali al-istihlal, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sujud kepada berhala atau kepada kuburan, selama kalbunya ini yakin bahwa yang diibadahi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kuburan tersebut, ya tetap saja dia mukmin kamilul iman, sempurna imannya. Kecuali kalau meyakini bolehnya ibadah kepada kuburan tersebut, baru yang demikian ini kafir menurut pandangannya Murji'ah. Karena Murji'ah mereka meyakini bahwa iman itu cukup dengan keyakinan saja. Amalan perbuatan atau ucapan tidaklah mempengaruhi iman. Dikatakan kafir menurut pandangan mereka apabila menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ta'riful iman yang sahih, yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, hadallahu ahlas sunnati fajam'u bainan nusus. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ahli sunnah dengan mengumpulkan mengumpulkan semua nas-nas yang tidak dipahami sepihak-sepihak. Kalau orang Khawarij memahami ayat-ayat tentang ancaman sehingga mereka ekstrim dalam perkara maksiat, kafir. Adapun orang-orang Murji'ah, mereka mengambil ayat-ayat tentang maghfirah, tentang rahmah, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lah ahli sunnah wal jamaah mengambil nas-nas itu semuanya, nas ancaman dan juga nas yang terdapat padanya harapan taubat, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan semuanya, tidak diambil sepihak-sepihak. Nah, sehingga iman menurut ahli sunnah itu apa? Iman itu keyakinan dengan kalbu, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Harus tiga ini, tidak sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Murji'ah. Dan iman itu naik dan turun. Ya, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Tidak sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Khawarij, bahwa iman itu satu, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Apabila keimanan itu dilanggar, maka iman itu akan hilang secara total. Ya, kalau menurut ahli sunnah, apabila iman itu dilanggar dengan suatu kemaksiatan, maka iman itu turun, gak hilang, akan tapi turun. Lah harus keimanan itu dengan keyakinan. Kalau cuma mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah tapi tidak yakin, mukmin atau tidak mukmin? Tidak mukmin. Mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meyakini akan kandungan la ilaha illallah. Harus diucapkan juga, kemudian harus diamalkan. Diamalkan dengan anggota badan, yaitu pembuktian dari la ilaha illallah yang dia yakini dan pembuktian dari la ilaha illallah yang dia ikrarkan. Maka harus terpenuhi tiga syarat ini, harus diyakini, diikrarkan, dan juga diamalkan. Itulah iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran malam hari ini, insyaallah. Tentang masalah pembagian kekafiran secara rincinya kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.